datang dari sahabat Abu Hurairah, di mana Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di sini anhu, dari dia, yaitu Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari perang Khaybar, yaitu di hari di mana akan digempur benteng Khaybar milik kaum Yahud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyampaikan beberapa hal, dan disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang muttafaq alaih, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dan juga beliau meriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, sehingga hadis Sahal ibn Sa'ad adalah hadis yang muttafaq alaih. Adapun hadis Abi Hurairah, maka hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis Sahal disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan beberapa hal, apa yang ingin beliau sampaikan, dan beliau ingin memberikan sebuah bendera itu di malam hari, di malam hari, malam di mana esoknya akan dilakukan pertempuran atau penggempuran benteng Khaybar. Khaybar adalah sebuah tempat yang berada di Shimal, bagian utara dari kota Madinah menuju ke arah Syam, ya, daerah yang menuju ke arah Syam. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan di malam harinya. Faqala la'utiyanna hadhihi ar-rayata, sungguh-sungguh aku akan memberikan bendera perang ini. Rayah adalah bendera perang. Ada rayah, ada liwa. Yang ini semuanya adalah bendera yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad fi sabilillah. Aku akan memberikan bendera perang, bendera jihad kepada seorang pria, yuhibbullaha wa rasulah, yang disebutkan ciri-ciri pria tersebut adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis Sahal ada tambahan wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, ada tambahan wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dia pria ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Tambahan yang kedua ini yang sangat penting, ini yang membuat para sahabat antusias dan sangat berkeinginan, bercita-cita untuk mendapatkan bendera tersebut, karena kriteria yang kedua ini. Kalau yang pertama, ya, ya na'am, itu juga suatu kriteria sifat yang mulia, seorang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan masing-masing hamba masing-masing kita mungkin mengaku cinta kepada Allah dan Rasul. Iya. Kita pasti mengaku cinta kepada Allah. Seorang muslim, seorang mukmin pasti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Namun, apakah Allah dan Rasulnya mencintainya? Ini yang jadi permasalahan. Ini yang sangat penting untuk dicari dan diupayakan oleh seorang mukmin, yaitu meraih kecintaan Allah dan Rasulnya. Meraih kecintaan Allah dan Rasulnya. Sehingga dalam hadis Sahal, Nabi menyebutkan ciri-ciri pria tersebut adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya Allah dan Rasulnya mencintainya. Masya Allah. Yaftahullahu ala yadaih, dan Allah memberikan kemenangan melalui kepemimpinannya. Yaftahullah, yani Allah membuka baginya kemenangan melalui kepemimpinan pria tersebut. Karena bendera perang ar-rayah ini biasanya diberikan kepada komandan pasukan. Maka Nabi SAW menyebutkan, menjelaskan ciri-ciri pria yang akan diberi bendera perang tadi dengan tiga ciri. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasul. Yang kedua, Allah dan Rasulnya mencintainya. Dan yang ketiga, Allah memberikan kemenangan melaluinya, melalui dia. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Kata Umar bin Khattab ketika mendengar penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan sebuah bendera kepada seorang pria yang mana Nabi tidak menyebutkan namanya di awal penjelasan beliau, penyampaian beliau tidak menyebutkan nama. Ini tentunya juga salah satu cara dan metode tarbiyah wa ta'lim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan motivasi, hasungan dengan menyamarkan sebuah hal yang memiliki nilai keutamaan, memiliki nilai pahala yang tinggi atau keutamaan yang besar. Barakallahu fikum. Faqala, qala Umar ibn Khattab, berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia Al-Faruq, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Aku belum pernah berambisi, ya, sangat senang dan berambisi untuk meraih sebuah kepemimpinan, jabatan, illa yawma idzin, kecuali di hari itu. Di malam itu ketika Nabi menyampaikan bahwasanya beliau akan memberikan bendera perang kepada seorang pria dengan tiga ciri yang beliau sampaikan. Kata Umar, aku belum pernah berambisi mendapatkan sebuah kepemimpinan, kedudukan, jabatan, kecuali di hari itu, di malam itu, ketika itu. Barakallahu fikum. Dan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, di situ disebutkan bahwasanya bukan Umar saja yang berambisi mendapatkan bendera tadi. Disebutkan fabatan nas yadukuna lailatahum, ketika para sahabat mendengar penyampaian Nabi, penjelasan Nabi bahwasanya beliau akan memberikan sebuah bendera kepada seorang pria yang sifatnya demikian-demikian, di malam itu para sahabat bergadang. Untuk apa? Untuk menduga-duga, mencari tahu dan ingin mengetahui siapa pria yang akan mendapatkan bendera ini. Mereka memberikan ihtimalat, kemungkinan dan dugaan-dugaan mereka. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin itu. Ini bagaimana para sahabat. Kesungguhan dan semangat mereka untuk meraih kebaikan, mendapatkan keutamaan balasan dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Keutamaan yang besar, mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Allah memberikan kemenangan kepadanya melalui tangannya, melalui kepemimpinannya. Menunjukkan Allah cinta kepadanya, Allah dekat dengannya, Allah bersamanya dan Allah selalu menolongnya. Maka para sahabat semuanya demikian. Di malam itu mereka berbincang-bincang, menduga-duga siapa orang yang akan mendapatkan bendera ini. Dan ketika di pagi hari, mereka bersegera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Semuanya berharap bisa mendapatkan bendera tersebut. Semuanya berharap dialah yang akan diberikan bendera perang tadi. Termasuk sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai beliau mengungkapkan keinginan yang kuat, harapan yang besar, ambisi yang luar biasa untuk meraih keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berharap sampai menyatakan ma ahbabtul imarata illa yauma idzin. Aku belum pernah berambisi untuk mendapatkan sebuah jabatan, sebuah kepemimpinan kecuali di hari itu. Bukan karena jabatan sebagai komandan pasukan, akan tetapi karena kriteria pria yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Inilah yang mendorong Umar bin Khattab untuk meraih jabatan atau kepemimpinan tadi. Qala fatasawartu laha raja'an ad'a laha. Fatasawartu sebagaimana disebutkan di sini, wasabtu mutatalli'an, yakni aku berusaha untuk memperlihatkan diriku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mencari perhatian Nabi. Demikian Umar bin Khattab, berusaha mencari perhatian agar dia bisa diberikan bendera tadi. Sehingga ini ambisi yang luar biasa pada Umar bin Khattab. Dia wujudkan dengan apa? Dengan upaya berusaha untuk menampakkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari perhatian kepada Nabi agar Nabi memberikan bendera perang tersebut kepadanya. Barakallahu fikum. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memanggil Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di dalam hadis Sahal Ibn Sa'd As-Sa'idi disebutkan di sana bahwasanya ketika Nabi menyampaikan keinginannya tadi, Ali bin Abi Talib tidak berada di tempat. Disebutkan dia dalam keadaan sakit dan berada di rumahnya. Ali bin Abi Talib dalam keadaan sakit matanya dan berada di rumah dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Ali bin Abi Talib? Aina Ali?" Qala huwa yashtaki ainihi. Para sahabat menjawab bahwasanya dia sedang mengeluh tentang kedua matanya, yakni sedang sakit mata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh beberapa sahabat untuk menjemput Ali. Ya. Lalu mereka ke sana dan menjemput Ali dan dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW meludahi matanya, kemudian sembuh seketika itu juga. Sembuh seakan-akan belum pernah sakit. Nah, ini salah satu tanda mukjizat Nabi SAW, tanda kebenaran nubuwah An-Nabi SAW. Maka ketika Ali bin Abi Thalib dipanggil dan menghadap Nabi SAW, kemudian Nabi meludahi matanya dan kemudian sembuh, qala fa'atahu iyyaha. Nabi SAW memberikan rayah tadi, bendera tersebut, kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala, kemudian setelah itu Nabi SAW berpesan kepadanya. Dan ini adalah kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam, dan juga ini adalah salah satu sunnah dan syariat di dalam jihad fi sabilillah, yaitu ketika seorang pemimpin, seorang kepala negara ingin mengutus sebuah pasukan, hendaknya dia memberikan nasihat-nasihat, pesan-pesan penting kepada komandan pasukan tersebut. Ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikhabarkan dalam hadis Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu taala anhu. Buraidah menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan mengutus dan mengirim sebuah pasukan khusus yang akan berangkat berjihad di jalan Allah, beliau selalu memberikan wasiat-wasiat penting, pesan-pesan penting kepada pasukan tersebut, dan lebih khusus kepada komandan pasukan. Faqala, maka Nabi SAW berpesan kepada Ali, qala imshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaik. Hendaklah kamu berjalan dan janganlah kamu menoleh. Jadi jangan menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang apalagi. Sudah, kamu ketika berjalan menghadaplah ke depan, bersungguh-sungguh, ya, fokus menghadap ke arah musuh tersebut. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Unfud ala rislika hatta tanzila bi sahatihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan "Unfud ala rislik." Ini penjelasan makna imshi di sini, berjalan. Maksudnya hendaklah kamu berjalan dengan tenang. Dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, namanya perang demikian. Jalan harus tenang, senyap, ya, dan cepat. Barakallahu fikum. Tidak tergesa-gesa, tidak ramai, dan seterusnya. Barakallahu. Ini juga adalah salah satu adab di dalam berjihad fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unfuz ala rislik hatta tanzila bi sahatihim." Berjalanlah kamu dengan tenang dan senyap kamu sampai tiba di pelataran benteng mereka. Qala wala taltafit. Jangan kamu menoleh lagi. Sudah, artinya ketika kamu sudah maju, majulah. Di sini sebagian ulama menyebutkan makna wala taltafit, yakni jangan kamu mundur ketika sudah berhadapan dengan musuh. Ketika kamu sudah bertekad untuk maju dengan tentunya segala persiapan dan perhitungan-perhitungan dalam perang, sudah ada persiapan dan perhitungan siasat, teknik, strategi perang, sudah, ya, maju kamu. Dan ketika berhadapan dengan musuh, jangan lari ke belakang, jangan mundur. Ini juga diantara makna wala taltafit. Hatta yaftahallahu alaik, hingga Allah Jalla wa'ala membuka kemenangan kepadamu. Fasara Aliyun syai'an, maka Ali pun berjalan ya sejenak. Thumma waqafa, beliau mulai berjalan sejenak, kemudian waqaf, kemudian Ali berhenti. Walam yaltafit, berhenti dalam keadaan beliau tidak menoleh ke belakang, karena memang sesuai dengan nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam, berjalan jangan menoleh ke belakang. Maka Ali mengamalkan nasihat tersebut. Ketika mulai berjalan, tiba-tiba berhenti, tapi beliau tidak menoleh ke belakang. Fasaraha, sambil beliau radhiyallahu ta'ala anhu saraha ay qala bi raf'is saut, ini beliau berkata dengan suara yang keras karena khawatir tidak didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam keadaan beliau tidak melihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata atau mengucapkan ucapan yang keras, berkata dengan suara yang lantang, saraha, suara yang lantang. Qala ala madza uqatilun nas, mungkin tadi terlupakan beliau ingin menyampaikan pertanyaan ini, lupa ketika sudah berjalan baru ingat, untuk apa aku memerangi manusia? Ala madza, untuk apa aku memerangi manusia, memerangi mereka? Demikian pertanyaan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingnya dengan menyatakan, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah, perangi mereka. Tentunya yang dimaksud dengan nas di sini adalah musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan Rasul, yaitu dari kalangan kuffar, dari kalangan musyrikin. Barakallahu fikum. Dan juga termasuk orang-orang yang halal untuk diperangi, dibenarkan, disyariatkan untuk diperangi adalah para bughat wal khawarij, juga demikian kaum khawarij dan bughat. Bughat adalah para pemberontak, demikian pula kaum khawarij. Khawarij mereka itu juga pemberontak, adapun pemberontak belum tentu khawarij, pemberontak belum tentu mereka itu khawarij, teroris. Mereka ini semuanya boleh diperangi sebagaimana yang ada pada nusus syar'iyah dalam hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang bolehnya memerangi mereka. Tentunya memerangi para bughat itu bukan dalam rangka perang untuk mengajak mereka atau memaksakan mereka masuk ke dalam Islam, mengajak mereka masuk ke dalam Islam, bukan, akan tetapi dalam rangka mereka tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada ulatil umuril muslimin, pemerintah kaum muslimin, dan tidak melakukan pengrusakan, kekacauan di atas muka bumi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ali bin Abi Thalib, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, perangi mereka hingga mereka mau bersaksi dengan syahada an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Inilah tujuan tertinggi, tujuan utama dari jihad fi sabilillah, yaitu untuk meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah, untuk mengajak manusia masuk ke dalam Islam dan beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah jalla fi'ula. Qala fa idza fa'alu dzalika. Kemudian Nabi melanjutkan, fa idza fa'alu dzalika. Jika mereka mau melakukan yang demikian itu, yaitu mau bersaksi dengan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Nabi menyatakan, hatta tanzila bi sahatihim thumma ad'uhum ila al-islam. Ya, hendaklah kamu berjalan dengan tenang, dengan pelan-pelan, senyap sampai ke pelataran benteng mereka, lalu setelah itu hendaklah kamu ajak mereka masuk ke dalam Islam. Artinya tidak langsung diperangi, tidak langsung digempur, tidak, tapi diawali dengan ad-da'wah. Ini juga salah satu sunnah dan syariat di dalam jihad, dan ini menunjukkan tentang keindahan Islam dan keindahan syariat jihad fi sabilillah. Keindahan Islam dan keindahan syariat jihad, yaitu jihad tidak langsung menyerang kaum musyrikin, kufar, namun terlebih dahulu disampaikan kepada mereka, ditawarkan kepada mereka al-Islam. Ya, ditawarkan Islam. Silakan masuk Islam, berarti aman kalian. Jika tidak mau, maka perang. Atau kalau mereka barakallahu fikum takut dan kemudian tunduk kepada kaum muslimin, takut kalah, maka juga tidak dibunuh, tidak diperangi, tapi mereka tunduk di bawah kaum muslimin, tinggal dalam keadaan hina dan memberikan jizyah, memberikan pajak kepada pemerintah muslimin. Dan tentunya barakallahu fikum, syariat jihad adalah syariat yang mulia, syariat yang agung, syariat yang indah, yang di sana ada aturannya, di sana ada syarat-syaratnya, dan juga termasuk adab-adab di dalam berjihad. Dalam berjihad fi sabilillah. Qala fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jika mereka telah melakukannya, mau menyambut dakwahmu, mau menerima Islam, bersyahadat dengan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka faqad mana'u minka, mereka telah mencegah darimu darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Artinya haram bagimu wahai Ali untuk menumpahkan darah mereka dan mengambil harta mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya yang benar, kecuali dengan haknya, yaitu kecuali dengan apa yang dibenarkan dalam syariat, cara dan hukum yang memang ditetapkan dalam syariat. Misalnya al-qisas atau ar-rajam. Ya, ini juga menumpahkan darah namun dengan hak, dengan cara yang benar, dibenarkan oleh syariat sesuai dengan hukum Islam. Atau mengambil harta, harta zakat. Ini juga boleh jika pemerintah-pemerintah muslimin yang mereka menerapkan syariat Islam, maka boleh untuk mengambil harta zakat dengan adanya pemaksaan jika yang memiliki harta sahibul mal tidak mau mengeluarkan zakatnya. Karena itu adalah hak dari saudaranya. Pada harta mereka, harta sahibul amwal, harta pemilik harta tadi, harta orang-orang kaya, di sana ada hukuk al-akharin, hukuk al-fuqara wal-masakin, hak-hak orang lain, hak para fuqara dan masakin, dan juga hak-hak orang yang berhak untuk menerima zakat. Itu hak mereka yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambilnya dengan perintah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, kata Allah jalla wa ala, dengan perintah, ambil dari mereka orang-orang kaya harta zakat sebagai penyuci mereka, pembersih dan penyuci amalan dan penyuci harta mereka. Barakallahu fikum. Faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Dan hisab mereka di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis dengan lafaz ini, lafaz seperti ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mendapatkan sekian faedah, terkhusus faedah yang terkait dengan bab yang sedang kita pelajari, yaitu bab al-mubadara ilal khairat, yaitu dari hadis ini menunjukkan tentang semangat dan sikap bersegera untuk meraih keutamaan, meraih janji-janji Allah yang terbaik, untuk melakukan amal saleh ada pada mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Dari hadis ini menunjukkan adanya sikap al-mubadarah pada diri sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam menyambut panggilan Allah, menyambut dan meraih keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwasanya beliau akan memberikan bendera perang kepada seorang pria dengan ciri-ciri seperti ini, sahabat bersegera. Ya, bersegera. Sangat berambisi, sangat berkeinginan, berharap untuk mendapatkan bendera itu, karena keutamaan yang ada pada orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, si pembawa bendera tadi. Nabi menyebutkan ciri-ciri, kriteria pembawa bendera tersebut, pemegang bendera tersebut, sehingga mereka berambisi dan berharap untuk mendapatkan bendera tersebut. Dan mereka melakukan upaya-upaya, ya, tidak hanya berkeinginan. Mungkin kalau kita seringnya ketika disampaikan nasihat, diberikan motivasi, dorongan untuk beramal, untuk berbuat, ada dalam hati kita keinginan. Tapi setelah itu lemah, loyo, ya, setelah keluar, ya, lupa lagi, lemah lagi. Sampai di rumah ketemu istri, ketemu anak, hilang, ya. Apalagi kalau kena syubhat dari istrinya, ya. Ini beras habis, ini sudah begini, begitu, begini, sudah. Ya, luntur semangat jihad tadi itu sudah mulai luntur. Jihad untuk berta'awun, berkorban, peduli, dan seterusnya. Ini kita. Adapun sahabat tidak. Langsung mereka bersegera. Tidak ditunda-tunda. Ketika mendengar penyampaian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung ketika itu mereka berambisi. Ya. Malam harinya mereka berbincang-bincang, saling membahas siapa ini yang akan mendapatkan bendera ini. Keesokan harinya berpagi-pagi, ya, di pagi hari mereka langsung segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Bukan untuk mendapatkan harta, bukan untuk mendapatkan, ya, pembagian ini dan itu, bagian beras, bagian ini, enggak. Bukan untuk semata-mata mendapatkan jabatan tadi sebagai komandan pasukan, bukan. Tapi karena keutamaan dari yang mendapatkan dan membawa bendera tersebut. Sehingga mereka langsung datang kepada Nabi SAW. Dan semuanya berkeinginan untuk mendapatkan. Bahkan Umar berupaya menarik perhatian Nabi. Ya, mencari perhatian. menampakkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar seorang yang pantas untuk mendapatkan itu. Ya, pantas dia, seorang layak. Namun demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti fadlahu man yasha min ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan, menganugerahkan sebuah fadl, sebuah keutamaan kepada siapa dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki. Itulah kehendak Allah yang tidak bisa diprotes dan diganggu-gugat. Tidak boleh seorang memprotes, kok demikian dan demikian? Tidak. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq wal-Malik. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam semesta ini, pencipta kita semuanya, makhluknya, manusia. Dan Allah adalah pemilik kita semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga mereka langsung bersegera, ya, cepat-cepat untuk berusaha mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini pula kita bisa memetik beberapa faedah yang lain, di antaranya keutamaan sahabat Ali ibn Abi Thalib. Keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan sekian kelebihan, keutamaan, keistimewaan sahabat Ali bin Abi Thalib di dalam sekian hadis. Ya, namun ini semuanya tidak kemudian membenarkan kita, membolehkan kita untuk bersikap ghulu kepada Ali. Ya, bersikap ghulu, ekstrim, berlebihan kepada Ali sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah. Kaum Syiah Rafidah berlebihan kepada Ali. Kita katakan na'am, Ali bin Abi Thalib salah satu dari Khulafa' ar-Rashidin, sahabat yang mulia. Bahkan beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantunya. Seorang memiliki keutamaan, kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak kemudian berlebihan kepadanya sebagaimana dilakukan oleh kaum Rawafid, kaum Syiah yang melebihkan Ali, bahkan sampai menganggap dia sebagai ilah, sebagai sesembahan. Ini salah satu sekte dari kaum Syiah yang sangat ekstrim, yaitu yang dikenal dengan As-Saba'iyah. Syiah As-Saba'iyah mengikut Abdullah bin Saba' al-Yahud, yang mereka menyatakan kepada Ali, anta ilah, engkau adalah Tuhan, sesembahan. Hingga Ali radhiyallahu ta'ala anhu menghukum mereka, bahkan membakar mereka. Walaupun tindakan yang dilakukan oleh Ali, hukuman yang dilakukan oleh Ali tidak disetujui oleh mayoritas sahabat, karena tindakan ini tidak dibenarkan. Namun yang kita bisa mengambil pelajaran darinya, bagaimana Ali menyikapi mereka dan menghukum mereka dengan hukuman yang sangat berat, menunjukkan bahwasanya Ali tidak ridha, Ali tidak rela dengan apa yang mereka lakukan kepadanya. Sebagian berlebihan kepada Ali, mereka dari kaum Rawafid, sampai mengutamakan Ali di atas sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan para a'immah dan para sahabat, mayoritas sahabat, kalau tidak dikatakan semua sahabat, mereka sepakat, berijma' bahwa manusia terbaik setelah Nabi dan para Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pada urutan kedua adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Utsman, terjadi khilaf di antara para ulama, walaupun pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yang benar, Utsman ibnu Affan lebih afdol daripada Ali ibnu Abi Thalib, dan semuanya adalah fudala. Mereka semua adalah sahabat-sahabat fudala, sahabat-sahabat yang utama mulia. Juga dari hadis ini ada keutamaan dari sahabat Umar ibn Khattab, di mana beliau seorang yang sangat berambisi dan berkeinginan kuat untuk meraih keutamaan, sehingga beliau menyatakan, barakallahu fikum, ma ahbabtu al-imarata illa yauma idzin. Dan dari ucapan Umar ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, para sahabat radhiyallahu taala anhum, sahabat-sahabat Nabi semoga Allah meridhai mereka dan mengampuni dosa dan kesalahan mereka, mereka adalah orang-orang yang jauh dari al-manasib, orang-orang yang jauh dari kekuasaan dan sama sekali tidak ada ambisi untuk meraih jabatan dan kekuasaan. Sehingga Umar menyatakan, ma ahbabtul imarah, aku belum pernah ya, dan tidak pernah menginginkan sebuah imarah, menunjukkan mereka jauh dari kepemimpinan, tidak ingin ya, meraih jabatan dan kepemimpinan, karena itu adalah sebuah amanah besar, sebuah tanggung jawab besar yang nanti akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala, bagaimana dia menjalankan tugas tersebut dan bagaimana dia menunaikan amanah yang Allah bebankan di atas pundaknya. Tanggung jawab bukan gampang. Ketika mendapatkan sebuah jabatan, mendapatkan tugas ini dan itu, maka mereka para sahabat orang-orang yang sangat zuhud wara, jauh dari pamoritas, jauh dari kedudukan, jabatan dan yang semisalnya. Demikian pula para a'immah setelahnya. Dari generasi tabi'in, generasi atba'it tabi'in, itu sangat masyhur. Kalau kita membaca biografi mereka, kita akan mengetahuinya. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jauh dari jabatan kepemimpinan dan barakallahu fikum ketenaran. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, dan Allah Jalla wa ala meninggikan posisi mereka. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan mereka kepada manusia, sehingga para sahabat dikenal di negeri Kufah, dikenal Abdullah bin Mas'ud dengan murid-muridnya yang dijuluki dengan bintang-bintang Kufah, terkenal orang-orang yang masya Allah kokoh dalam ilmu dan dalam amal. Di Hijaz, di Mekah ada Abdullah bin Abbas, para sahabat Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, karena memang itu janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan sekian derajat, bukan satu derajat, sekian derajat. Allah yang mengangkat. Kalau Allah mengangkat dan meninggikan posisi seseorang, memuliakan dia, siapa yang bisa menghalanginya dan merendahkannya? Walaupun manusia semuanya merendahkan dia, akan tapi ketika Allah memuliakan, maka dia akan mulia. Dia akan menjadi hamba yang mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu para a'immah, kita lihat sejarah Al-Imam Ahmad rahimahullah, walaupun beliau disiksa di penjara, dicambuk ya, namun ternyata beliau mulia. Allah muliakan ya. Allah tampakkan al-haq, Allah menangkan kebenaran dan al-haq tersebut, dan Allah menangkan beliau sehingga beliau terkenal, Al-Imam Ahmad ya, rahimahullahu ta'ala. Madhab beliau terkenal di mana-mana, tersebar, disebut-sebut, didoakan dengan doa-doa kebaikan, masya Allah. Taib. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-mujahadah, dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.